لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnia yang telah kita taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan bertafakuh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Alhamdulillah telah kita baca beberapa buah hadis di dalam bab yang kedua iaitu bab taubat, antaranya tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang bertaubat setelah berbuat dosa pada waktu siang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala membentang luaskan tangannya pada waktu siang untuk memberi taubat bagi orang yang bertaubat setelah buat salah pada waktu malam. Ini semua galakan agar sesiapa yang buat kesilapan dan kesalahan hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat taubatan nasuha. Kemudian dibawakan beberapa buah hadis tentang waktu bertaubat, iaitu hendaklah taubat seseorang itu secara umumnya sebelum terbitnya matahari daripada baratnya, iaitu di mana tidak ada manfaat lagi taubat keimanan seseorang yang bertaubat kerana pada itu, pada ketika itu pintu taubat telah tertutup. Kerana itu yakni terbitnya matahari daripada barat merupakan satu tanda yang paling besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu tibanya hari kiamat. Begitu juga seseorang itu secara individu hendaklah bertaubat sebelum dia nazak, sebelum rohnya sampai ke halqumnya. Maka ketika itu juga tidak ada faedah, tidak ada manfaat taubatnya kerana dia telah sampai kepada penghujung hayatnya, telah melihat akan kebinasaan dirinya. Maka tidak akan benar taubat seperti itu. Dan telah kita terangkan bahawa jika seseorang itu dalam keadaan sakit, sakit yang kuat, dia menyesal akan kesalahan-kesalahannya, dia bertaubat, kita katakan jika sakit tersebut belum sampai rohnya ke halqumnya, maka hukum taubatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya. Baik, namun taubat seperti itu tidaklah seperti taubat orang yang bertaubat dalam keadaan sihat, dalam keadaan tidak sakit. Baik, kerana yang itu menunjukkan kejujuran taubatnya. Adapun dah sakit kuat, maka itu kurang. Tetapi kita insya-Allah mengharapkan bahawa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita dapat daripada hadis-hadis yang kita baca tentang taubat. Hadis yang berikutnya pada muka surat 81 hadis ke-19. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Zirq ibn Hubaysh قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا Qala na'am. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fabaina nahnu 'indahu idh nadahu 'arabiyyun bi sautin lahu jahwari. Ya Muhammad, فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم فقلت له ويحك أغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال العربي المرء يحب القوم ولم يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة 70 عاما عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Hadis ini diriwayatkan dari Zir ibn Hubaysh. Dia berkata, saya telah mendatangi Safwan ibn Assar radhiyallahu anhu untuk menanyakan tentang mengusap atas kedua khuf. Kemudian dia bertanya kepadaku, wahai Zir, mengapa kamu kemari? Saya jawab, untuk mencari ilmu. Dia pun berkata, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu kerana senang terhadap apa yang dicarinya. Kemudian aku melanjutkan pertanyaanku, wahai Sufyan, wahai Safwan, saya masih belum jelas tentang cara mengusap kedua sepatu sesudah membuang air besar dan kencing, sedangkan kamu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka saya datang ke sini untuk bertanya kepadamu, apakah kamu pernah mendengar beliau menjelaskan masalah ini? Dia menjawab, ya, beliau menyuruh kami bila dalam perjalanan agar tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam kecuali berjanabah. Akan tetapi kalau hanya buang air besar, kencing atau tidur, tidak perlu dilepas. Saya bertanya lagi, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang cinta? Beliau menjawab, betul. Ketika kami datang bepergian bersama Rasulullah, mendadak seorang badui memanggil Rasulullah dengan suara yang keras, ya Muhammad. Maka Rasulullah pun menjawab menyerupai suaranya. Kemudian saya berkata kepada orang badui itu, rendahkanlah suaramu kerana kamu berhadapan dengan Nabi SAW dan kamu telah dilarang berkata seperti itu. Orang badui itu berkata, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Bagaimana seorang yang mencintai sekelompok orang tetapi dia tidak boleh berkumpul dengannya? Ataupun sebenarnya bagaimana seorang yang mencintai segolongan orang tetapi tidak sampai darajat mereka? Maka Nabi menjawab, seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Kemudian beliau bercerita kepada kami, sampai akhirnya beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat. Pintu itu selebar 40 atau 70 tahun perjalanan. Menurut Sufyan, salah seorang perawi, ia dari daerah Syria. Dia berkata, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pintu itu ketika dia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima taubat dan tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat. Diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan dia berkata, hadis ini hasan sahih. Di hadis yang panjang ini membawa beberapa faedah. Pertama sekali kita kembali kepada awal hadis, iaitu Zir bin Hubaysh radhiyallahu an telah datang berjumpa dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, iaitu Safwan bin Assal radhiyallahu an. Zahirnya beliau datang daripada jauh. Dia berkata kepada Safwan, aku datang untuk bertanyamu tentang menyapu atas dua buah khuf. Khuf itu adalah kasut. sampai menutup kedua buku lali, biasanya diperbuat daripada kulit, dan ini digunakan di kawasan-kawasan yang sejuk biasanya. Kadang-kadang dipakai walaupun bukan pada musim sejuk untuk menahan daripada rosaknya tapak kaki dan kaki, dan mungkin mereka pakai begitu saja, atau mereka pakai kemudian luarnya dipakaikan kasut ataupun selipar dan sebagainya. Jadi dia bertanya tentang membasuh atas dua khuf. Jadi kata Safwan bin Asal, apakah yang buat kau datang wahai Zir? Jadi dia tanya kenapa kau datang, maka dia berkata, aku datang kerana menuntut ilmu. Ibtigha' al-ilm. Jadi sebenarnya dia nak tanya tentang masalah khuf. Maka dengan segera Safwan bin Asal, sahabat ini mengalu-alukan kedatangan beliau dan memberikan semangat dan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang kelebihan menuntut ilmu, iaitu sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu dalam keadaan redha terhadap apa yang dia tuntut, yakni tentang ilmunya. Jadi ini menunjukkan bahawa malaikat akan hadir di majlis-majlis ilmu secara umumnya. Jadi ilmu apa ni yang dimaksudkan di sini? Ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu lain tak masuk dalam fadilat-fadilat ilmu ya. Jadi waktu sama ada majlis ilmu tu hanya ada satu orang anak murid dengan satu orang guru, seperti dalam hadis ini, itulah pun akan didatangi oleh malaikat. Malaikat tu bukan satu plural. Malaikat-malaikat akan datang. Kenapa malaikat datang dan kembangkan sayapnya? Kerana redha terhadap majlis ini, iaitu majlis ilmu. Menunjukkan kelebihan majlis ilmu. Sebab majlis ilmu itu juga adalah majlis zikir, mengingat tentang Allah SWT. Kalau ada tentang sifat-sifat perbuatan Allah SWT, apa yang Allah suka, Allah tak, apa yang Allah tidak suka, itu semua juga adalah perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Itu zikir. Ataupun hukum ahkam, yang halal, yang haram, itu adalah hukum ahkam siapa? Hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu malaikat-malaikat datang redhan bima yatlub. Dalam riwayat lain, redhan bima yasna', redha terhadap apa yang dia kerjakan. Jadi menunjukkan kelebihan orang yang menuntut ilmu agama syar'i, begitu juga orang yang mengajarkannya. Baik, jadi ini semangat kepada orang yang datang menuntut ilmu. Jadi kata beliau, yakni Zir bin Hubaysh, sesungguhnya innahu qad hakka fi sadri al-mashru 'ala al-khuffain. Sesungguhnya telah terdapat sesuatu di dalam dadaku, dalam hatiku, tentang menyapu atas dua buah khuf selepas qada hajat, yakni qada hajat besar ataupun kecil, al-ghaid wal baul. Jadi sebenarnya kalau zaman kita tidak ada masalah apa hukum membasuh ataupun menyapu kasut, menyapu dua khuf selepas kita qada hajat. Tetapi Zir bin Hubaysh radhiyallahu an tidak berapa pasti, rasanya macam sesuatu, boleh ke kita sapu saja atas khuf, tak tanggalkan khuf selepas kita qada hajat? Jadi ini satu perkara yang dia ragu-ragu. Kata dia, hakka fi sadri, terdapat sesuatu di dalam dadaku. Jadi, dan engkau adalah seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang bertanyakan engkau. Jadi ini dalil bahawa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandang mulia oleh manusia, oleh tabi'in. Bahkan mereka itu dinamakan sebagai ulama. Sebab itu kalau kita lihat, bila dia nak tanya tentang satu hukum daripada sunnah, dia sifatkan Safwan bin Asal sebagai salah seorang daripada apa? Orang alim ke atau sahabat Nabi SAW? Sebagai seorang sahabat. Menunjukkan bahawa kalau dia dah sahabat, dia orang alim. Dan demikianlah sebenarnya. Sahabat-sahabat adalah ahli ilm dalam syariat Allah SWT. Orang yang paling mengetahui tentang syariat Allah SWT selepas Nabi SAW. Tapi tidak bermakna bahawa setiap sahabat itu secara individu mengetahui semua ilmu tentang syariat ini. Tapi maksudnya secara kumpulan, secara kolektif, sahabat-sahabat ini tahu semua yang diperlukan tentang syariat. Mereka lah yang mensyarahkan Al-Quran dan hadis. Baik, tak ada ilmu yang keluar daripada pemahaman mereka, daripada mereka secara kolektif. Jadi ditanyakan kepada Sofwan ini, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a, apakah engkau telah mendengarnya, yang ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang demikian, yang disapu atas dua khuf selepas qada hajat ni. Jadi menunjukkan bahawa ilmu yang dipahami, yang maklum di sisi orang ramai adalah apa? Apa yang dia dengar daripada Rasulullah SAW, apa yang dia riwayatkan daripada Rasulullah SAW, yang kita istilahkan sebagai hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hadis adalah ilmu. Baik. Jadi kalau orang kata saya pergi mana? Pergi belajar ilmu. Kalau tu bukan hadis, bukan Quran, apa yang dia belajar? Jadi sebenarnya yang harus didahulukan adalah belajar Al-Quran, belajar hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi kata Sofwan bin Hassan, na'am, ya, aku dah dengar sesuatu tentang menyapu atas dua khuf. Kata beliau, kana ya'muruna idha kunna safran au musafirin. Biasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami jika kami dalam keadaan musafir. Apa dia? Jangan kita menanggalkan khuf-khuf kami selama 3 hari dan 3 malam. Kecuali apa? Kecuali disebabkan janabah. Jadi kalau ada orang tu ada janabah, sama ada kerana bersetubuh dengan isteri ataupun mimpi, sama ada lelaki ataupun perempuan, termasuk dalam sini adalah haid dan nifas, semua itu termasuk hadas besar, maka kita tak perlu nak tanggalkan khuf kita bila batal wuduk. Lakin min ghaid wa baulin wa naum. Kalau setakat daripada buang air besar ataupun air kecil ataupun tidur, ini menunjukkan bahawa tidur juga membatalkan wuduk. Ini dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa tidur itu membatalkan wuduk. Jadi yang itu semuanya membatalkan wuduk, betul. Tapi tak perlu bila kita tengah mengambil wuduk sampai kat kaki untuk tanggalkan khuf kita. Kita boleh sapu saja atas khuf. Berapa lama? Kalau musafir, 3 hari, 3 malam. Kemudian, baik, sebelum itu berkenaan dengan dua khuf ini, sebenarnya tidak ada masalah. Selepas itu, selepas zaman sahabat, tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang disyariatkan untuk kita menyapu atas khuf. Terdapat kata Imam Ahmad bin Hanbal 40 hadis daripada Rasulullah SAW menerangkan bolehnya menyapu atas khuf, atau Nabi SAW membasuh atas khuf, menyapu atas khuf. Baik, 40 buah hadis. Jadi ini telah sampai kepada darajat mutawatir, 40 sahabat. Baik, yang berselisih pendapat dalam hal ini selepas itu di kalangan umat Islam ini adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah saja yang mengharamkan, berdosa sapu atas khuf. Mesti tanggalkan kasut, mesti tanggalkan khuf dan basuh macam biasa. Itu dia. Baik. Dan syarat-syarat menyapu atas khuf ini ada 3 disebutkan dalam kitab ni. Kita pergi pada penjelasan kitab muka surat 85 perenggan yang ketiga. Syarat pertama, hendaklah ketika memakai khuf itu dalam keadaan suci. Apa yang suci? Khuf itu mesti suci, bersih, bukan khuf yang najis. Yang kedua, kaki kita tu dalam keadaan suci, tapi bukan suci daripada najis, tapi suci daripada apa? Daripada hadas. Maknanya kita dalam keadaan berwuduk dah komplit, kita pakai khuf tu, baru kita boleh sapu atas khuf tu nanti. Dan dalilnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ketika beliau berkhidmat pada Rasulullah SAW, Nabi SAW tengah angkat wudu. Nabi SAW pakai khuf, dia ingin melepaskan khuf Nabi SAW. Tapi Nabi SAW bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma qahiratain." Biarkan saja khuf itu, kerana saya telah memakainya dalam keadaan suci. Qahiratain maknanya dalam keadaan suci daripada hadas kecil. Itu adalah fahaman tentang hadis ini. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maka beliau pun mengusap atas keduanya. Famasaha alaihima. Jadi Nabi SAW sampai ke khuf, dia tak tanggalkan, tapi dia sapu atas keduanya. Jadi syaratnya mengikut hadis ini adalah hendaklah dipakai khuf itu setelah kita dalam keadaan wudu. Wudu air. Ha. Baik. Itu syarat yang pertama. Pembahasan ini panjang, kita nak ringkaskan sebab topik kita bukan pasal khuf, tapi pasal taubat. Jadi ada beberapa terjemahan ni ada sedikit masalah. Kalau ada yang baca dia akan tanyalah. Kalau tak baca tak tahulah. Baik, syarat yang kedua. Syarat kedua apa dia? Surat 86 di atas tu. Syarat kedua, boleh mengusap khuf ketika bersuci dari hadas kecil sahaja. Baik, kalau kita batal wuduk kita disebabkan hadas kecil, biasalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, ataupun tidur sebagaimana dalam hadis tadi, maka yang itu semua masih hadas kecil. 6. Jadi kita boleh sapu atas kedua khuf. Tetapi kalau kita berhadas besar dalam keadaan janabah, maka tak boleh lagi kita sapu atas khuf. Jadi apa kita buat? Kita mesti tanggalkan dua khuf tersebut, kita basuh dengan air macam biasa. 6. Syarat yang ketiga, pengusapan itu ada tempohnya, iaitu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang mukim bukan dalam keadaan musafir, maka dia hanya boleh sapu selama 24 jam. Iaitu satu hari, satu malam. Bermula daripada bila? Ini dibahaskan oleh ulama. Yang benar dalam pendapat ini adalah bermula selepas dia mula sapu, bukan mula pakai. Bukan dia mula pakai. Waktu dia pakai dia sapu lah. Dia tak sapu lah. Waktu dia pakai dia tak sapu sebab apa? Kaki dia dah basuh dengan air. Jadi dia pakai, taruhlah dia pakai pukul 7 pagi. Adakah maknanya dia boleh sapu atas khuf itu kalau batal 24 jam maknanya 7 pagi besoknya? Jawabnya tidak. Tunggu sampai dia batal wuduk pun kita tak kira sejak dia batal wuduk. Taruhlah dia batal wuduk pukul 8 dah batal wuduk, dia makan sarapan, alamak dah batal wuduk, tapi dia tak angkat wuduk. Kenapa tak angkat wuduk? Dia tak nak sembahyang, dia tak nak baca Quran. Jadi dia tidur lagi. Macam-macam batal dia dah keluarkan. Dia tidur, dia buang angin, dia buang air kecil, buang air besar, semua dia dah buat, melainkan hadas besar. Sampai pukul 1 nak masuk zuhur, baru dia angkat wuduk. Sampai pada kaki dia tak tanggalkan, boleh kan? Jadi apa dia buat? Dia sapu atas kedua khufnya. Dia pukul 1 dia sapu. Jadi pukul 1 lah kita kira apa ni, dia punya tempoh 24 jam. Kalau dia batal wuduk lepas itu, setiap 1 jam pun tak kira berapa kali dia batal wuduk, berapa kali dia nak sapu, tak kisah. Yang penting sampai pukul 1 tengah hari waktu zuhur tu, dia mesti stop. Dah tak boleh apa ni, sapu atas khufnya. Jadi tak boleh sapu, apa dia buat? Dalam pukul 1 dia nak sapu lagi, dia kena tanggalkan dan dia basuh kedua kakinya dengan air. Lepas tu dia nak buat lagi sekali, boleh dia pakai lagi sekali khuf. Jadi walaupun dia mula pakai pukul 7 pagi, baik, dia tak habis pukul 7 pagi. Walaupun batalnya pukul 8 pagi, tak mula pukul 8 pagi. Jadi mula daripada bila? Mula dia start sapu, maknanya angkat wuduk dan sapu, iaitu pukul 1 tengah hari. 24 jam jadi 1 tengah hari. Itu kalau mukim. Kalau musafir, tambah lagi 2 hari. Jadi 3 hari 3 malam 24 kali 3, berapa kan? 70. Ya tak? Ha, 72 jam. Kira jam eh, bukan kira matahari terbit, matahari tenggelam. Ha, kira kira ikut jam. Jadi kenapa lebih untuk musafir? Untuk mungkin sikit je satu hari satu malam. Kalau kita tak tahu pun tak apa, kita ikut aja, kita dengar dan kita taat. Tapi kita dah faham lah eh, syariat meringankan bila ada keperluan. Ha, dalam hal musafir ni memang banyak rukhsah keringanan Allah berikan kepada mereka. Bukan pasal tak ada air, bukan pasal tak cukup air. Kalau basuh kaki ni banyak pakai air, bukan. Tapi untuk meringankan mereka. Sebab kalau tak ada air, tak payah wuduk terus. Jangan kata sapu atas kof. Kita cuma basuh muka, basuh, minta maaf, kita cuma sapu muka dengan debu dan kedua tapak tangan sampai ke pelegangan tangan. Jadi itu masalah lain. Jadi ini adalah satu keringanan. Sebab apa? Dalam syariat ada dua anggota wudu yang diringankan cara mencucinya. Apa dia? Satu kaki tadi, kita boleh basuh, kita boleh sapu, yang kalau kita pakai khuf. Lagi satu adalah kepala. Kita tak perlu basuh, bahkan bukan sunnah kita basuh kepala sampai apa melele-lele air semuanya, tak payah. Tak payah letak apa ni kepala bawah, bawah tek, bawah apa ni kepala baik. Itu kalau apa ni dah main bola penat-penat tu panas-panas, iyalah buat macam itu bagus. Tapi untuk wuduk tak payah. Kita sapu saja atas kepala, basahkan air, basahkan tapak tangan dengan air, kita sapu depan ke belakang dah. Ini menunjukkan bahawa memang ada keringanan di situ. Dan ini semua ada pembahasannya dalam kitab-kitab fiqah. Jadi tiga syarat tentang menyapu kuf. Jadi inilah sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh Zir bin Khubaish kepada sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Kemudian kita kembali kepada muka surat tadi, 81 tadi dah dijawab sedikitlah tentang apa tu nanti boleh. Yang satu lagi pertanyaan adalah tentang hawa. Adakah kau mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu tentang hawa? Hawa maknanya hawa nafsu, tapi maksud di sini adalah tentang cinta. Sebab dalam bahasa Arab hawa tu maknanya apa? Tunduk dan turun. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia jatuh. Baik, dan orang ikut hawa nafsu itu dia rendah. Sebab apa? Dia jatuh, dia ikut hawa nafsu yang tundukkan dirinya, dia tak ikut akal. Dan hawa di sini dengan dalam bahasa Arab juga boleh maksud cinta. Yang dimaksudkan di sini adalah cinta kerana Allah Subhanahu wa taala, cinta kerana Allah, al mahabbah wal hubbu fillah. Ini satu lagi pertanyaan. Orang ini ditanyakan kepada sahabat. Ini menunjukkan bahawa Zir bin Khubaish ini seorang yang semangat nak tuntut ilmu, dan ditanya kepada orang yang mengetahuinya. Jadi kata beliau, ya, sedang kami dalam perjalanan safar, tiba-tiba datang seorang badui dan dia memekik ataupun meneriak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara lau jauh jahwari atau jahuri, iaitu suara yang amat kuat. Dan dia kata apa? Ya Muhammad. Jadi dia panggil Rasulullah SAW dengan nama beliau. Dan kita dah beritahu bahawa ini bukan satu adab depan Rasulullah SAW. Kita sepatutnya panggil Nabi SAW dengan apa? Dengan risalah, yang ini wahai Rasulullah atau wahai Nabi Allah. Jangan panggil dengan namanya, dia bukan orang biasa. Ya, ini adalah Rasulullah SAW. Dalam Quran pun jarang dipanggilkan nama Muhammad, selalu dipanggil dengan Ya Rasul, Ya Ayuhan Rasul, Ya Ayuhan Nabi dan sebagainya. Baik, tetapi oleh kerana orang ini orang badui, memang sifat mereka kasar, mereka jauh daripada kota, jauh daripada apa kita katakan adat yang sopan. Jadi dia buat macam tu. Kemudian dia teriak nama Nabi SAW dengan suara yang kuat. Jadi dua masalah kat sini. Satu, dia teriak nama Rasulullah SAW Muhammad. Satu lagi, dia teriak dengan suara yang kuat. Sedangkan ada larangan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di hadapan Nabi. Fauqan la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, lebih daripada suara Nabi. Suara kamu mesti lagi rendah daripada suara Nabi. Sebab apa? Nak hormat, nak muliakan Rasulullah SAW. Kalau suara kita dah lagi kuat, orang yang dengar, orang akan dengar suara yang kuat ke suara yang pelan? Suara yang kuat. Jadi kalau gitu, orang akan apa? Attention dia akan pergi kepada selain Nabi SAW. Ini macam kita dijemput dekat majlis, taruhlah kat TV ke kat mana, ya, dia ada punya pengerusi majlis yang sepatutnya cakap lagi bagus, cakap lagi banyak, cakap lagi kuat. Dia pun cakap, kalahkan dia punya pengerusi majlis. Macam tu dia punya apa? Dia punya talk show pula, eh. Ha. Jadi ini kurang adab lah. Inilah majlis-majlis Rasulullah SAW. Suara Nabi SAW, tak, kita tak boleh tinggikan suara kita lebih daripada suara Nabi SAW. Dan satu lagi, jangan kita tinggikan, jangan kita panggil Nabi SAW sebagaimana kita panggil antara kita dengan nama. Betul tak? Macam kita panggil kawan kita ataupun orang bawah kita, jangan. Kenapa? Antahbata a'malukum. Kena khawatir bahawa amalan-amalan kalian akan gugur, akan dihapuskan oleh Allah SWT, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini satu perkara yang biasa. Sebab gugurnya amalan itu, yang kita tahu dalam syariat, apabila orang telah buat dosa yang amat besar, iaitu kekufuran. Baik. Jadi ini satu ancaman dalam Al-Quran. Wa antum la tash'urun. Jadi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW menjawab dengan suara yang serupa dengan suara badui. Dengan suara yang serupa, bukan dengan apa? Jawapan yang serupa. Dia tak panggil balik, "Oi badui, apa kau nak?" Bukan macam itu. Dengan suara yang serupa, suara yang tinggi. Suara yang tinggi ataupun macam lebih sikit daripada suara badui. Jadi ulama telah membahaskan kenapa agak-agak Nabi SAW pun tinggikan suara. Nabi marah ke? Orang tu kekek-kekek. Oh, Nabi pun marah juga. Ya kan? Jawabnya bukan. Sebab Nabi SAW kalau jawab macam biasa, rendah suara beliau daripada suara orang badui tu, apa akan berlaku? Dikhawatiri bahawa orang badui itu akan masuk dalam ancaman yang telah meninggikan suara dia lebih daripada suara Nabi SAW. Maka akan batallah dan gugurlah amalan-amalannya. Jadi Nabi SAW kesian dengan orang badui ini. Jadi dia tinggikan suara dia. Jadi tak sampai suara dia lagi tinggi daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak? Nak tegur, ni bukan time nak tegur. Orang ni tak tahu, eh? Sebab ada orang badui, bukan orang kat sini. Nah. Dan kita lihat sebab itu Nabi SAW kata, "Ha'um, ha'um," maknanya ta'al, mari. Kau panggil, mari datang sini. Okay. Maka aku, kata Safwan bin Hassan, dia ada dekat situ. Dia kata kepada orang Arabi ini, "Waihan, celaka kamu. Ughdud min sautik, pelahankan suaramu. Sesungguhnya engkau di hadapan Rasulullah SAW dan kau telah dilarang daripada yang demikian." Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni tak diam bila ada kemungkaran di hadapannya. Jadi dia akan tegur. Ini sifat sahabat. Dan mereka menegur ni, mereka beramar makruf nahi mungkar. Sedang dalam majlis tu ada siapa? Ada orang yang lebih afdal, iaitu Rasulullah SAW. Tapi tetap mereka apa? Mereka tegur, tak tunggu lagi Nabi SAW yang tegur. Dan ini menunjukkan bahawa para sahabat sayang dengan sahabat-sahabat sesama mereka. Jika ada sesuatu yang tak kena, mereka akan nasihat. Nah. Tetapi orang itu, orang badui itu degil. Dia kata, "Demi Allah, la ardud, aku takkan rendahkan suaraku." Kenapa demikian dia degil? Memanglah dia degil. Kenapa dia degil? Memang dia orang badui, dia kasar. Dan kemungkinan kata ulama, sebab dia ada soalan yang penting dia nak tanya. Pada dia penting sangatlah tu. Ha, dia datang jauh-jauh, aku nak tanya juga ni. Saya macam pernah nampak, berapa kali pernah nampak waktu musim-musim haji, musim umrah, orang datang ke Masjid Nabi, Syekh tengah mengajar kan, tengah syarahkan hadis ke apa. Orang datang daripada jauh, datang daripada negeri mana, kita tahu lah ada jemaah haji. Dia naik, dia tinggi, dia angkat tangan terus, dia nak tanya. Tanya tak cerita pasal tentang haji ke tak apa ke, aku gini-gini, boleh tak aku apa ni ihram gini-gini. Dia tanya benda lain, tak ada, dia tak kisah pun apa benda yang apa ni kita tengah cakap. Dia tak tunggu sampai waktu soal jawab. Baik. Dan dia tinggikan suara lah, pasal pun orang tak ada mikrofon pun. Jawab saja, tak apa. Jadi memang dia rasa important sangat lah tu, eh. Jadi sebab tu dia tak peduli, aku tak akan rendahkan suara aku. Jadi apa soalan dia sebenarnya? Apa yang penting sangat? Al-mar'u yuhibbul qaum, seorang lelaki mencintai segolongan kaum, tetapi tak sampai darajatnya, tak sampai darajat mereka. Walamma yalhaq bihim, itu maknanya yang dalam kitab tu tak berapa tepat, eh. Yakni kaum ini adalah kaum yang tinggi darajatnya, tetapi aku ni sayang mereka, tapi aku punya amalan tak sampai. Aku buat macam mana pun aku tak akan sampai darajat kemuliaan mereka. Dalam riwayat yang dimaksudkan kat sini adalah siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dinaskan nama siapa? Abu Bakar, Umar. Adapun tentang Nabi SAW, memanglah Nabi SAW ni kelebihan yang luar biasa lah. Tapi Abu Bakar dan Umar menunjukkan bahawa sahabat-sahabat meninggikan kedudukan siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan mereka dalam kedudukan yang diiri hati, kita katakan, oleh sahabat-sahabat lain. Dan mereka jadikan cinta mereka kepada Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar ini sebagai apa ni? Satu jalan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka berusaha untuk mencontohi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tetapi tentulah mereka tak akan sampai apa darajat Abu Bakar dan Umar, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu soalan dia. Fala walamma yalhaq bihim, tak sampai darajat seorang itu pada mereka. Ini macam mana? Boleh bersama mereka tak? Itulah apa ni soalannya. Tapi dia tak cakap. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam faham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang lelaki itu, seseorang insan itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Mungkin sekarang dia tak sampai, tapi hari kiamat insya-Allah Allah akan kumpulkan dia juga dengan orang yang dicintainya. Tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, cinta itu adalah cinta yang jujur. Cinta benar-benar. Dan ini bukan cinta antara lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Ke perempuan aja cinta lelaki, lelaki apa ni, lelaki tak cinta perempuan, atau terbalik. Mana ada, eh? Tak ada. Kalau satu je yang suka, tak akan ada apa ni nikah kahwin pun. Mesti dua-dua sayang, mesti dua cinta. Namun yang dimaksudkan dalam hadis ni cinta kerana Allah SWT. Cinta kerana Allah SWT, sebagaimana yang kita terangkan tadi, mereka cinta pada Nabi Abu Bakar dan Umar. Jadi ni cerita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita boleh kiaskan dengan siapa-siapa lain, orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat lain. Jadi kalau kita cerita pada mereka, walaupun amalan kita tak sampai amalan mereka, Allah akan kumpulkan kita dengan mereka pada hari kiamat. Dan cinta jujur ada tanda dan alamatnya. Apa dia? Cinta yang jujur adalah kita cuba mencontohi orang yang kita cintai. Orang yang kita idolakan, kita akan ikut dia. Kita tengok je lah sekarang. Kalau itu Singapore Idol, rambut dia tutup sebelah mata sebelah kanan, dia akan tutup mata sebelah kanan. Kalau dia tutup mata sebelah kiri rambut dia, dia akan tutup. Yang menang tu, tutup mata sebelah kiri, dia akan tutup mata sebelah kiri. Kalau yang menang tu botak, dia akan botak rambut dia. Dia akan ikut semua. Dia kalau buat rambut dia macam mok, dia sayang orang tu, rambut dia yang straight pun dia buat macam pop. Macam dia baru balik dari Afrika. Kalau kulit dia putih, orang yang dia sayang kulit hitam, dia akan hitamkan kulit dia. Biasalah, eh. Maknanya dia akan ikut dari segi sudut luaran dan nampak. Apalagi daripada sudut kesukaannya, amalan-amalannya. Jadi kalau cinta kerana Allah SWT, dia akan usaha sungguh-sungguh untuk mencontohi orang yang dicintainya. Sebab itu firman Allah SWT, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta padamu. Kita tak boleh ikut Allah SWT, tapi kita ada Rasulullah yang datang membawa daripada Allah SWT. Jadi contohi Rasulullah SAW, baru itu tandanya kamu benar-benar cinta Allah SWT. Dan Allah akan cinta kamu, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Nah, kemudian Nabi SAW dalam majlis itu terus menerus menceritakan kepada kami, yakni nasihat ke dan mengkhabarkan sesuatu. Famazala yuhaddithuna, sampailah disebutkan sesuatu tentang pintu di bahagian barat minal maghrib. Dan maghrib barat ini nisbah kepada Madinah lah. Dan nisbah kepada Madinah adalah dari daerah Syam ataupun Iraq, ya. Jadi pintu tu besarnya, luasnya, ya, lebarnya perjalanan 70 tahun ataupun 40 tahun. Perjalanan apa? Seorang yang naik unta. Jadi itu adalah perjalanan apa ni, yang amat jauh. Jadi besarnya pintu tersebut. Tapi pintu ni mana dia? Kita nampak? Kita tak nampak. Dan apa hal dengan pintu ni? Dan sebelah tu dikatakan di daerah Syam. Pintu tu ada di daerah Syam. Dan dia menunjukkan kelebihan negeri Syam. Di antara negeri-negeri yang disebutkan kelebihannya adalah Mekah, Madinah, ini Haramain, dan juga dari kawasan Syam. Dan Syam sebabnya adalah antaranya ada Baitul Maqdis, tempat kelahiran Nabi-Nabi itu, betul lah. Baik. Nah, pintu itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqallahu Taala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, pintu di dalam ada. Maftuhan, dan pintu ni tertutup ke terbuka? Terbuka. Terbuka untuk apa? Pintu yang besar ni untuk taubat. Untuk taubat. Yang ini untuk menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat. La yughlaqu, tak akan ditutup. Tak pernah ditutup sampailah terbitnya matahari daripada daerah itu ataupun dari arah itu. Yang ini daripada barat. Barulah ditutup pintu taubat. Nah. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Dinilaikan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya sebagai hadis hasanun sahih. Jadi ini maksud daripada Imam Nawawi meriwayatkan hadis ini. Menerangkan tentang besarnya, luasnya pintu taubat. Kata ulama, pintu ini zahirnya adalah di langit, bukan di dunia. Sebagaimana kita tahu bahawa di langit itu ada pintu-pintu. Nanti roh orang yang meninggal dunia, kalau baik, akan apa ni, naik ke langit. Tapi ada pintu. Jadi akan diminta izin untuk buka pintunya. Kalau ada roh yang baik, akan apa? Dia akan lepas. Kalau tidak, dia tak akan dibuka. Baik. Jadi ini semua menunjukkan akan kelebihan bertaubat. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat daripada hamba-hambanya. Jadi ini galakkan bagi orang-orang yang buat kesalahan dan dosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Maha menerima taubat. Ada pintu yang luas bagaimana disebutkan tadi. Ada apa-apa soalan? Sedikit tentang mencintai seseorang tu, suatu kaum tu. Jadi asalnya seorang yang beriman tu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang memberikan dia nikmat. Itu asal cinta seseorang yang, orang yang beriman tu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan cinta setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada makhluk-makhluknya. Yang terutama sekali adalah Rasulullah SAW dan Nabi-Nabi lain. Dan gitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang soleh, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala umumnya, dan umumnya orang-orang yang beriman yang baik, mencintai malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka ini mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Nah, dan begitu juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT daripada takdir Allah SWT. Allah kalau takdirkan begini, dia cinta. Dia tak tolak. Dan begitu juga dengan hukum-hukum Allah SWT al-syar'iyah. Halal dan haram. Baik wajib dan sunat. makruh, semuanya dicintai. Sebab apa? Ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dia benci sedikit pun yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu asal maksud mencinta, cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta itu antara amalan ibadat. Dan dia perlu pada syarat-syarat sahnya, seperti terdapatnya syarat-syarat sahnya apa juga ibadat. Itu pertama sekali mesti ikhlas. Kita cinta seorang tu mestilah ikhlas. Baik. Dan kita jangan cinta seorang itu membabi buta. Jangan sampai kita melampau-lampau mencintai seseorang itu, mengangkat dia lebih daripada kedudukannya. Okay. Kalau kita cinta Rasulullah SAW, jangan kita melampau. Jangan kita puji dia lebih daripada sepatutnya. Kita angkatkan dia sebagai apa ni, orang yang luar biasa, yang tahu yang gaib kononnya, yang boleh ampunkan dosa, boleh keluarkan orang daripada neraka, gitu saja. Baik. Jadi itu adalah silap dalam apa ni, mencintai seseorang. Jadi mencintai seseorang itu adalah dengan kita mencintainya dengan hati, kerana apa yang datangkan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang alim, kerana dia bawa ilmu. Kalau orang soleh, kerana dia soleh, kerana dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cinta pada dia. Sebaliknya kita mesti benci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benci iblis. Kita benci segala kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan ahlinya. Jadi itulah makna daripada al-wala dan al-bara. Jadi kalau kita jujur dalam cinta kita dan kita usaha untuk mencontohi orang yang kita cintai, insya-Allah Allah akan sampaikan juga apa? Kita kepada orang-orang yang kita cintai. Nah. Hadis yang berikutnya. Kalau sempat baca sikit sajalah sebelum solat Isyak. Hadis ke-20, An Abi Sa'id ibn Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, seorang lelaki dari kalangan umat sebelummu telah membunuh 99 orang, lalu dia mencari seorang yang paling alim di muka bumi. Setelah itu ditunjukkan kepada seorang pendeta, yakni orang yang banyak beribadat. Tentu di sini dahulu saya sudah isyak. Belum. Ya. Jadi sambung selepas saya isyak insya-Allah taala. Alhamdulillah kita sedang membaca hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang daripada Bani Israel yang telah membuat dosa yang amat besar, iaitu telah membunuh 99 orang. Lalu dia mencari seorang yang paling alim di muka bumi. Setelah itu ditunjukkan kepadanya seorang pendeta. Fadulla ala rahibin. Kita berdiri sini tadi ya. Rahib daripada sudut bahasa seorang yang takut, daripada kalimat rahaba yarhabu. Jadi mereka ini disifatkan sebagai orang-orang yang takut, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mereka banyak kuat mengerjakan ibadat-ibadat supaya mereka terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah orang-orang yang takut dan mereka banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, zahir daripada kisah ini bila ada sebutan tentang rahib, seorang abid, orang yang banyak beribadat, menunjukkan bahawa kisah ini berlaku selepas diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kerana apabila lepas kematian, kewafatan ataupun lepas diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, maka timbullah kegemaran sebahagian daripada orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada rahbaniyah. Rahbaniyah yakni hidup kependitaan, yakni memperbanyakkan ibadat-ibadat di tempat-tempat yang sunyi, di biara-biara ataupun di gua-gua dan sebagainya. Jadi mereka mengasingkan diri mereka daripada orang ramai, hanya cukup dengan sedikit daripada makanan dan minuman. Jadi mereka mengkhususkan kehidupan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehidupan para rahib. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan seperti ini, rahbaniyah, bukan ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan dia bukan sesuatu yang diwajibkan atas umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dan rahbaniyah, kehidupan kerahiban ini yang mereka adakan ibtada'uha, yakni mereka bid'ahkan. Jadi asalnya ini bukan daripada syariat Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka ada-adakan. Ma katabnaha alaihim, kami tidak mewajibkan hidup seperti ini ke atas mereka. Tetapi mereka melakukan kenapa? Niat bagus. Niat dia adalah ibtigha ridwanillah, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya satu pengajaran bagi kita, asal usulnya bid'ah ini adalah sesuatu yang diharapkan keridaan Allah SWT, nak dapat kecintaan Allah SWT. Tapi caranya yang tidak betul, diadakan dalam agama. Maka tabnaha alaihim illa bitiqa'a ridwanillah, kemudian diwajibkan ke atas mereka selepas itu. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, bila dah diwajibkan selepas itu kehidupan kepenitaan ini, mereka tak dapat menjaganya mengikut haknya. Jadi mereka dah susah dan mereka keluar daripada, ataupun mereka tidak menjaganya, maknanya mereka kadang-kadang mereka keluar daripada kehidupan kepindikan tersebut. Dan inilah yang selalu kita lihat. Jadi mereka mengharamkan diri mereka dari memakan beberapa makanan, mereka mengharamkan daripada bercampur dengan wanita. Jadi apa yang berlaku, mereka tak boleh tahan, kadang-kadang mereka langgar juga. Ini yang kita lihat. Tak boleh dengan wanita, mereka buat juga tapi secara rahsia. Dan yang lebih jelek daripada itu, mereka lakukan dengan budak-budak lelaki. Baik, hubungan sejenis, alhamdulillah. Jadi bapa ra'awa haqqa ri'ayatiha. Jadi rahib ini seorang yang banyak beribadat. Jadi inilah kononnya orang yang paling alim di atas muka bumi untuk menerangkan masalahnya. Jadi lelaki pembunuh 99 nyawa ini pun datang kepadanya. Setelah bertemu kepada pelita tersebut, dia berkata, aku telah membunuh 99 orang, apakah taubatku masih diterima? Maka pendeta tersebut menjawab, tidak. Mendengar jawapan itu, dia membunuh pendeta tersebut hingga genaplah 100 orang yang telah dibunuhnya. tanpa putus asa dia mencari lagi seorang yang paling alim. Setelah itu ditunjukkan kepadanya seorang alim, seorang ulama. Dia pun menemui ulama itu seraya berkata, aku telah membunuh sebanyak 100 orang. Tadi 99, sekarang dah 100. Orang yang ke-100 siapa? Pendeta tadi. Jadi aku telah membunuh sebanyak 100 orang. Apakah taubatku masih diterima? Hal ini min taubah. Maka jawab ulama tersebut, ya, siapa yang boleh menghalangimu daripada bertaubat? Pergilah ke negeri si fulan, kerana di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kamu bersama mereka. Dan jangan kamu pulang ke negerimu, kerana negerimu adalah negeri yang buruk. Lelaki tersebut pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Ketika berada di pertengahan jalan, tiba-tiba dia mati, sehingga menyebabkan malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih pendapat mengenainya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu malaikat azab pula berkata, dia tidak pernah melakukan kebaikan. Lalu malaikat yang lain datang dalam keadaan menyerupai manusia dan mencuba untuk menghakimi mereka sambil berkata, ukurlah jarak di antara kedua tempat itu. Mana yang lebih dekat, itulah tempatnya. Lantas mereka pun mengukurnya. Ternyata mereka dapati lelaki tersebut lebih dekat kepada negeri yang ditujunya. Akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat sahih yang lain disebutkan, fakana ila alqaryati salihati aqraba bisyibrin faj'ila min ahliha. Dia lebih dekat sejengkal dari daerah yang baik hingga dia dimasukkan ke dalam penduduknya. Dekat tu bukan betul-betul dekat pun, hanya sejengkal saja, sejengkal saja, dengan jari. Wa fi riwayatin fi sahih, fa awha Allah ta'ala ila hadihi anta ba'adi wa ila hadihi anta qarrabi wa qal qisu ma bainahuma fa wajaduhu ila hadihi aqrabu bi shibrin fa ghufira lah. Dalam riwayat sahih yakni Bukhari disebutkan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada tanah untuk menjauh dan memerintahkan kepada tanah yang ini untuk mendekat, serta menyuruh kedua malaikat itu untuk mengukurnya. Akhirnya mereka mendapatkan daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat sehingga dia diampuni. Wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi nahwaha. Dalam riwayat Sahih Bukhari lain disebutkan, dadanya menghadap ke daerah yang baik. Jadi kalau kita lihat hadis ini memang bertepatan dengan bab taubat. Seorang yang telah melakukan dosa yang amat besar, iaitu membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya. Kita tahu dalam syariat kita pembunuhan termasuk dosa-dosa yang besar, minal kabair. Dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhkanlah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Sahabat-sahabat bertanya apa dia, maka Nabi SAW jawab, asyirkul billah, as-sihir, dan sampai kepada membunuh jiwa yang diharamkan kita membunuhnya. Jadi menunjukkan bahawa pembunuhan itu merupakan satu dosa yang amat besar. Dan dalam Al-Quran Allah SWT menyifatkan orang yang membunuh itu, walaupun dia bunuh satu nyawa, seolah-olah dia membunuh semua penduduk bumi ini. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Bahawa seorang yang bunuh satu nyawa, seolah-olah dia bunuh semua manusia sekali. Jadi itu kebesaran yang membunuh satu nyawa. Dan orang ini telah membunuh berapa nyawa? 100 nyawa. Tapi pada permulaan cerita, dia membunuh 99 nyawa. Kalau ditanyakan kenapa dia banyak membunuh, daripada akhir kisah kita dapat tahu sebab negeri dia adalah negeri su' ataupun sau', negeri jahat, negeri fitnah. Ada masalah bertengkar, bertengkar jalan tangan, Zaman dahulu tak ada pistol lah. Kalau ada pistol bukan 10 atau 100 nyawa, dia dah bunuh mungkin 100 atau 1000. Lebih banyak lagi. Jadi dia membunuh orang. Baik, bila itulah cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi negeri fitnah. Jadi orang ini walaupun dia dah bunuh ramai orang, dia tetap apa? Dia tetap orang yang beriman, dia kenal bahawa dia ada Tuhan. Baik. Dan dia ingin kembali kepada Tuhannya, yakni dia ingin bertaubat. Tapi ini ada dekat lubuk kecil dalam hatinya. Perbuatannya, kalau tengok zahirnya, seolah-olah tak ada satu kebaikan pun dari dirinya. Orang takut dengan orang macam ini. Betul lah, orang luar, orang lain tengok orang macam ini, dia ada rekod apa? Dekat batch dia ada 99 orang. Kalau orang Sarawak, orang Iban dah ada 99 kepala lah, terkurang. Dia tidur kat atas semua. Orang kan takut dengan orang macam ini, seolah-olah dia tak ada kebaikan langsung, bengis. Okay? Tapi sebenarnya dalam hatinya ada apa? Ada cinta pada Allah SWT, ada nak kembali pada Allah SWT. Tetapi masalah beliau adalah dia rasakan bahawa dosa dia dah terlampau sangat besar, sehingga Allah SWT tak akan terima taubatnya. Baik. Jadi sebab itu dia tanya, ada tak orang yang alim kat atas muka? Paling alim siapa? Baik kau kasih tahu aku, tidak aku bunuh kau. Kalau agaknya macam itu, jadi orang pun kasih tahu kepada beliau bahawa ada seorang rahib di sini, kau jumpa dengan dia, orang alim. Jadi kenapa dia tanya? Dia nak tahu bahawa taubat dia dapat diterima oleh Allah SWT ataupun tidak. Ini menunjukkan bahawa ada kebaikan dalam hati hati lelaki ini. Jadi datang kepada rahib, dia dah terangkan rahib itu siapa. Ada ilmu juga. Tetapi yang lebih banyak pada dia bukan ilmu, lebih banyak pada dia adalah ibadat. Orang yang rajin ibadat, munqati', yakni dia terputus daripada orang ramai, dia banyak apa ni? Dia banyak beribadat, baca kitab dia dan sebagainya. Tapi tak semestinya dia ada ilmu tentang agama dia. Mungkin tentang ibadat-ibadatnya dia tahu lah. Tapi tentang agama dia, mungkin ada dia tahu dengan banyak, mungkin ada tahu sedikit saja. Jadi orang ini ditanya, aku dah bunuh 99 orang, apakah ada taubat bagiku? Apa jawab rahib ni? Dia kata tidak ada. Tidak boleh. Kenapa rahib ini kata tak boleh? Adakah itu syariat yang dipelajari oleh rahib ni? Mungkin ya. Tapi kalau kita lihat hadis ini, selepas itu ada orang alim lain memfatwakan bahawa ada taubat. Maknanya apa? Siapa yang betul sekarang? Rahib ni ke orang alim? Orang alim tu pun berfatwa mengikut syariat, dan tentu sekali syariat orang alim kalau yang betul. Jadi rahib ini telah buat salah. Satu faedah daripada jawapan rahib ini, yang pertama adalah tidak semestinya seorang mufti itu bila beri fatwa, fatwanya betul mendapati syarak. Kemungkinan salah. Kemungkinan salah. Ini dalil bahawa ada mufti yang salah, ada mufti yang betul. Dua-dua ada dalam hadis ini. Dan yang salah ini ada dua kemungkinan kenapa dia salah. Yang pertama, memang dia tak tahu. Tetapi diingatkan dia tahu. Jadi dia fatwa kan dengan fatwa itu. Dan ternyata bahawa fatwanya adalah fatwa yang salah dalam agama. Mufti yang seperti ini, yang memang sepatutnya tahu, tapi dalam masalah ini boleh dia tak tahu pula. Jadi dia tersilap dalam hal ini, dia tetap dapat pahala. Satu pahala atas ijtihadnya. Tetapi dia tak dapat pahala kerana fatwanya itu salah. Baik. Adapun orang yang mengambil fatwa yang salah ini, kalau dia yakin bahawa mufti itu berfatwa dengan fatwa yang betul, itulah hukum syariat, dan dia beramal dengan fatwa mufti itu, dia tidak berdosa. Dia tidak akan dipersalahkan sebab dia telah melakukan apa yang wajib atas dia bila dia tak tahu. Apa dia? Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dia dah bertanya, inilah jawapannya, dia beramal. Baik. Tetapi lagi satu kemungkinan mufti salah adalah apabila mufti ini tahu apa hukumnya, tetapi dia berfatwa dengan yang salah, yang lain, atas sebab-sebab tertentu. Biasanya kerana apa? Hawa nafsu. Kerana ini bersalahan dengan kehendak pemerintah, ini bersalahan dengan adat kebiasaan orang ramai. Kalau aku cakap macam gini, ini hukum Allah SWT habis. Nanti orang akan apa? Tak mau dengar fatwa aku lagi. akan gantikan aku dengan mufti lain. Dan sebagainya lah. Ataupun apa juga sebab dia, wallahu alam. Yang penting dia sengaja. Orang macam gini berdosa, dosa yang amat besar sekali. Kerana dia telah pertama menyembunyikan ilmu, dia tahu tapi dia tak sampaikan yang benar. Kalau dia diam, dia kata tak tahu, dah bagus dah tu, pun salah juga lah. Ini dia pergi jawab dengan jawapan yang salah. Jadi dia double dosa. Dia akan dilaknat oleh Allah SWT, malaikatnya dan nas ajma'in, manusia semuanya. Sampai dia bertaubat dan dia terangkan hukum yang benar. Ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ke orang yang bertaubat dan dia memperbaiki Islam dan dia menerangkan. Ulaika atubu alaihim. Dan mereka itu akan ditaubat pada mereka. Kalau tidak, mereka akan dilaknat oleh Allah SWT. Baik. Jadi ini dua kemungkinan bila orang salah. Walau bagaimanapun, untuk orang yang minta fatwa, jika dia tidak tahu fatwa ni salah ataupun betul, dia ikut, maka insyaAllah dia tidak apa-apa, dia selamat. Dosanya akan ditanggung oleh muftinya. Tetapi kalau dia tahu ataupun dia rasakan fatwa ni tak betul, dia ikut juga, dia tak tanya orang lain misalnya, maka dia akan dipertanggungjawabkan, dia tetap akan bersalah. Baik, satu lagi perkara tentang pendeta ini. Ini menunjukkan pendeta ini hanya tahu tentang apa? Tentang ibadat saja. Dan dia bukan seorang yang bijak sana. Kenapa? Lelaki ni datang, dia kata apa dosa dia? Dosa dia bunuh orang. Bunuh berapa orang? 99 orang. Dan dia akan jawab. Pendeta ni tahu, dia akan jawab apa? Tak ada taubat. Kalau rekod dia 99 orang, awak cakap tak ada taubat, awak tak tahu ke apa dia boleh buat dengan awak. Ini kenapa dia tak apa? Dia tak waspada, dia tak berjaga-jaga. Kalau betul lah, kalau betul lah hukum yang dia yakini, yang kita katakan rahib ini innocent, dia naif, dia ingatkan memang tak ada taubat, Allah tak akan terima kalau orang dah bunuh 99 orang. Kalau 1-2 orang tak boleh lagi lah. Pada dia macam itulah misalnya. Tentu sekali sepatutnya dia tak jawab secara direct, tak ada taubat. At least dia pakai apa ni? Dia pakai bahasa-bahasa sindiran ke, atau yang ni ma'arif lah, kata ulama. Itu disebutkan dia bunuh hajat. Jadi itulah apa kita katakan bencananya orang yang berkata-kata dengan tanpa ilmu. Bukan hanya binasa di akhirat, tetapi binasa kat dunia. Jadi orang ini dengar tak ada taubat, apa dia jawab, apa dia buat? Dia bunuh rahib tersebut. Kenapa dia bunuh? Ini saya agak satu persoalan. Ada orang mengatakan dia bunuh sebab dia tahu ada taubat, tetapi rahib ini kata tak ada. Jadi dia marah, dia tahu apa ni, rahib ini buat salah, sengaja apa ni, sengaja fatwa dengan fatwa yang salah. Rahib ini telah condemn dia. Dia marah, kau condemn aku bunuh kau. Tapi ini pendapat lemah. Kebanyakan ulama mengatakan sebenarnya sebab pembunuh ini membunuh rahib ini kerana ketika dijawab tidak ada taubat lagi baginya, dia dah rasa tak ada lagi yang boleh selamatkan dia. Dia dah putus asa, sudahlah bunuh je dia ni. Jadi atas rasa apa ni? Atas rasa kecewa. Bukannya dia tahu bahawa ada taubat ke tak ada taubat. Jadi dia bunuh. Walaupun dia telah bunuh seorang rahib, sekali lagi hatinya tetap apa ni? Tetap baik. Dia tetap lagi nak apa ni, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buktinya dia tanya lagi pada orang lain. Siapakah orang yang paling alim atas muka bumi ini? Jadi tunjukkan kepada seorang alim. Kali ini orangnya adalah orang alim. Orang alim, kalau kita katakan dia adalah orang alim, maknanya orang yang mempunyai ilmu tentang agama. Bukan hanya setakat ada ilmu tentang tafsir, ada ilmu tentang hadis, ada ilmu tentang fiqah. Kalau katakan dia orang alim, maknanya dia mengetahui tentang apa? Tentang syariat ini secara keseluruhan, maksud dan tujuan daripada syariat, hikmahnya dan sebagainya. Itu lebih menyeluruh, ilmu yang menyeluruh. Cuma zaman kita ini ada, kita katakan ilmu itu telah dikompartmentalkan lah. Jadi ada orang kalau tahu bidang ini, di dalam rumah ini atau bilik ini, yang lain dia tak tahu sangat ataupun terus tak tahu. Okay, kalau dia nak kata-kata ataupun nak bercakap tentang ilmu bidang dia, bila dia cakap bidang lain mesti dia salah. Tapi asalnya seorang alim, orang yang memberi fatwa, seharusnya mempunyai ilmu yang menyeluruh. Okay. Jadi orang ini bila ditanya, aku telah bunuh 100 orang, adakah taubat lagi untukku? Maka dia kata ada. Nah, ini menunjukkan dia faham tentang apa syariat dia. Dan ini juga bersesuaian dengan syariat kita. Walaupun ini syariat Nabi Isa AS, tapi ini juga adalah syariat Muhammad SAW. Sebab apa? Syariat kita apa? Taubat itu sentiasa terbuka. Walau macam mana besar pun dosa yang kita lakukan, hatta walaupun kita pernah kufurkan Allah SWT, kita kata Allah tak ada, ataupun kita syirikkan Allah SWT, kita sembah patung pun, tapi kalau kita bertaubat pada Allah SWT, Allah tak akan terima taubat kita. La inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampunkan dosa, Allah tidak ampunkan dosa orang yang syirikkannya, tapi Allah akan mengampunkan dosa selain daripada itu, ini rendah daripada itu, bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik, jadi itu syariat kita. Jadi dan menunjukkan bahawa orang ini betul-betul alim, dia bukan hanya jawab soalan dah, dah habis, boleh ada taubat atau tak ada, dia jawab yes or no, tidak. Dia tambah lagi, dia tunjukkan lelaki ini kepada apa? Kepada nasihat yang amat berguna untuknya, untuk dia dapat benar-benar bertaubat. Iaitu di sana ada satu negeri yang baik, orangnya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buat jahat, bukan buat rosak, bukan buat fitnah, gaduh dan sebagainya. Maka pergilah ke sana, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka. Yang ini adalah negeri orang-orang soleh, negeri orang jahat, orang fasik. Baik, jadi nasihat ini kalau kita simpulkan adalah nasihat agar berhijrah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dan telah kita jelaskan bahawa ini antara makna hijrah. Walaupun negeri itu bukan negeri kafir, tapi itu negeri jahat, negeri maksiat. Jadi disyariatkan kita untuk meninggalkan negeri maksiat menuju kepada negeri yang soleh. Jadi pergi ke negeri yang baik ini dan sembahlah Allah bersama mereka. Bukan pergi ke negeri baik buat jahat, pergi ke negeri baik apa? Buat baik. Dan jangan kau pulang ke negerimu, jangan pulang, kerana negerimu adalah negeri yang buruk. Sebab kalau dia balik, dia akan terkesan dengan apa? Dengan suasananya sekali lagi. Environment ni amat main peranan. Suasana, orang-orangnya, gangster sana, gangster sini. Jadi dia balik semula, walaupun dia dah baik apa semuanya, orang cucuk dia sekejap aja sikit je, dia dah apa ni, angin dia datang balik. Dia akan buat dosa sekali lagi. Jadi ini adalah faedah yang kita dapat daripada hadis ini, bahawa kalau kita tahu bahawa di satu tempat itu kita akan buat satu dosa, jadi kita kena tinggalkan keadaan tersebut. Keadaan yang ini lebih umum daripada setakat tempat saja. Ada masa-masanya ada dekat tempat itu kita buat dosa, jadi kita tinggalkan tempat itu. Ada objek yang boleh buat kita ini buat dosa, kita tinggalkan objek itu. Siapa juga, surat khabar ke, majalah ke, buku ke, apa tak senonoh, itulah sebab kita buat jahat, maka kita tinggalkan. Inilah kita dapat daripada hadis ini. Sebab kita tak buat, tak akan apa ni, tak akan aman kita daripada buat dosa itu sekali lagi. Kalau kita benar-benar nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita benar-benar nak Allah terima taubat kita. Jadi lagi tersebut pun pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Dia bunuh ke tak bunuh orang alim tu? Tak bunuh lah. Sebab tu memang dia nak bertaubat dan dia ikut nasihat orang alim itu. Dia keluar daripada negeri dia. Keluar daripada negeri itu bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Jadi dia buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara apa? Hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Hadis pertama kita baca dalam kitab ni. Tetapi apa yang berlaku dalam pertengahan jalan, ajal telah mendahuluinya. Jadi dia meninggal dunia. Ditakdirkan Allah SWT macam itu. Jadi dia belum buat apa-apa kebaikan lagi. Baru nak pergi ke tempat tu, nak sembah Allah SWT, nak buat baik. dan di pertengahan jalan. Jadi malaikat turun, iaitu malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat akan bawa orang ini dan letakkan dia di tempat yang yang bagus, tempat nikmat. Adapun malaikat azab akan azabkan dia. Kita tahu mula daripada azab kubur. Jadi mereka bertelingkah. Dia kata, malaikat rahmat kata, orang ini datang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muqbilan biqalbihi ila Allah. Lafaz hadisnya adalah hatinya telah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini isyarat bahawa orang ini ikhlas. Jadi hadis ini juga sesuai itu letakkan dalam bab ikhlas. Kalau taubat ini juga perlu pada ikhlas. Bukan hanya setakat menyesal gitu, tapi perlu ikhlas, muqbilan biqalbihi, dengan hatinya. Sebab itu adalah tempatnya ikhlas. Malaikat azab pula berkata, orang ini belum beramal sesuatu kebaikan pun. Yakni walaupun dia apa ni, kita katakan dia bukannya baru masuk Islam dan dosanya pun bukan syirik dan kekufuran, tetapi diumumkan, ini namakan itlaq, bahawa seolah-olah dia belum melakukan satu kebaikan pun setelah taubatnya. Itu maksud dia. Jadi sepatutnya dia dianggap kerana dosa-dosanya. Nah, jadi datang seorang malaikat dalam rupa bentuk manusia. Jadi ini satu perkara yang menarik juga, menunjukkan bahawa malaikat rahmat, malaikat azab itu tadi dengan bentuk mereka. Datang malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, dan dialah yang dijadikan apa? Pengadil. Jadi pengadil. Dan kata ulama ini menunjukkan kemuliaan manusia kerana dijadikan pengadil untuk malaikat. Secara jelas disebutkan dari situ, malaikat ni datang dalam bentuk manusia. Seolah-olah malaikat rahmat, malaikat azab tak tahu, tak kenal. Dan satu perkara lagi, mereka berdua redha terhadap pengadilan ataupun hukum yang akan dihukumkan oleh lelaki ini pada malaikat. Faja'aluhu bainahum, mereka jadikan dia adil, pengadil, hakim antara mereka. Jadi hakim itu pun berkata, ukurlah di antara dua bumi ini ataupun dua negeri ini, mana satu yang lebih dekat, maka itulah dia, yakni itulah tempatnya. Mereka setuju. Jadi ini sebenarnya dalil mensyariatkan apa? Kita bila ada dua orang ada pernikahan, maka bila tidak ada jalan keluar lagi, tak dapat jalan putus, tak boleh bersetuju. Jadi kalau sampai besok pun tak boleh, tak boleh selesai, apa kita buat? Kita panggil orang ketiga untuk jadi apa? Backing kita ke apa? Tidak. Kita ambil orang neutral, tengah, untuk menghukum antara kita, yakni untuk mengadili antara kita. Inilah namanya tahkim. Tahkim. Bila kita boleh lakukan ini? Bila tidak ada dalil yang jelas daripada syariat. Tak ada Quran, tak ada hadis tentang masalah kita ni. Biasanya masalah dunia, ataupun masalah rumah tangga, sebagaimana dalam Al-Quran. Fahakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau suami isteri itu gaduh, hampir-hampir nak bercerai, jangan terus cerai gaduh, tapi kita cari jalan damai. Dan untuk suami isteri dalam Quran suruh pakai dua hakim, tak cukup satu. Dan hakim tu bukan orang luar, tapi ahli keluarga. Satu hakim daripada pihak lelaki, satu hakim daripada pihak perempuan. Jadi ada apa ni? Ada dua representatif. Tapi hakim ni juga akan apa ni? Akan menghukumkan mengikut yang terbaik untuk kedua mereka. Bukan terbaik untuk apa ni? Untuk satu pihak saja. Itu beza dia. Jadi kalau yang terbaik kata mereka, kita apa ni, menangkan lelaki, mereka dulu mesti bersetuju. Kalau yang terbaik adalah kita menangkan tuntutan orang perempuan, kita buat macam tu. Kalau kita katakan kita pisahkan aja, itulah yang paling baik, maka dipisahkan. Dua-dua, yakni lelaki dan perempuan, yakni suami isteri yang terlingkar tu, mesti menerima keputusan dua hakim. Kalau mereka bersetuju, kalau mereka silap, kamu nak buat lagi? Panggil lagi hakim, kita habis. Kalau tak boleh, diserahkan aja lah kepada suami tu lah. Apa dia nak buat? Naam. Jadi itu pensyariatan apa? At-tahkim. Sebab tu dalam peperangan, kalau kita ingat antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Talib, juga ada apa ni? Ada tahkim. Jadi diambil dua orang hakim, satu dari pihak Ali, satu pihak Muawiyah, untuk menghukumkan atau mengadili antara mereka berdua. Nah, tetapi orang-orang yang khawarij ini, mereka apa ni? Mereka enggan menerima tahkim. Mereka kata hukum tu yang menghukum hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka lupa bahawa hukum dengan pengadil ni, orang tengah ni, adalah hukum Allah SWT. Antaranya apa? Jalil. Inilah hadis. Oh, tapi ni untuk malaikat. Ini kisah Nabi Isa AS. Okeylah, dalam bab itu kita susah sikit nak gaduh. Tetapi dalam kisah tadi tu, antara suami isteri, hukum itu kat mana? Hukum tu dalam Quran. Tentang syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nisa. Jadi itu adalah dalil bahawa boleh kita terima pengadil orang tengah. Dan banyak lagi dalam masalah haji. Kalau kita dalam ihram kita membunuh ataupun kita memburu lembu, unta dan sebagainya, tak ada masalah lah. Lembu unta kita boleh bunuh, memang kita boleh memburu, tapi binatang-binatang buruan. Jadi kalau dia punya balasan kafarahnya adalah yang seperti dengan apa yang kita buru. Baik. Jadi kalau binatang dia besar macam unta, kita kena tebus dengan apa? Dengan sebelah unta sebagai kafarahnya. Kalau binatang yang kita buru tu kecil macam apa? Macam kambing, kita sembelih kambing. Sembelih ayam tak ada. Masalahnya kita buru binatang yang kita tak sure ni nak jadikan dia sebagai unta ke, lembu ke, kambing. Apa kita nak buat? Maka kita serahkan kepada hakim. Hakim ni pula bukan hakim macam apa ni, kes nikah kahwin. Bukan. Tapi hakim ni adalah orang yang expert dalam apa? Dalam bab binatang. Dia tahulah, maknanya kalau binatang ni kategori dia kambing, binatang ni kategori dia unta, binatang ni kategori lembu. Jadi kalau dia hukum dengan sesuatu, maka orang yang memburu tu atau yang telah membunuh binatang buruan tu mesti apa? Mesti ikut hukum dia. Pasal dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Tapi sebelum itu kata ulama, kalau ada hukum yang daripada Khulafa Rashidun, sebab Khulafa Rashidun biasa dia waktu mereka jadi khalifah, mereka menghukum gajah. Jadi kalau burung unta, ostrich kan, kalau awak bunuh ostrich boleh tak dalam ihram? Jawabnya tak boleh, sebab ni burung apa? Buruan. Jadi awak nak kategorikan burung unta ni sebagai unta atau lembu atau kambing. Jadi awak kena bayar kafarah yang satu. Jadi dalam hal ini Khulafa Rashidun telah menghukumkan burung unta sebagai kategori unta. Jadi tak cukup sembelih kambing je, kena sembelih unta, mahal unta. Walaupun dia burung saja. Ada binatang dikategorikan sebagai kambing dan sebagainya. Nah, kalau burung bibit kategori sebagai kambing lah. Paling kecil sekali kambing. Jadi itu semua ada dalam Quran. Yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bah dalam surah Al-Ma'idah. Yang akan menghukumkan kepada kamu ataupun antara kalian adalah adlan. Yahkumu bihi dawa seorang hakim yang adil di antara kalian. Kemudian binatang yang disembelih itu adalah hadiah ataupun kurban yang dibagi-bagikan di Kaabah ataupun di Mekah. Jadi mereka pun mengukurnya, mereka dapati bahawa lelaki ini lebih dekat kepada negeri yang baik. Nah, dan kalau kita lihat riwayat yang berikutnya, dekatnya hanya sejengkal saja. Dan kalau kita lihat riwayat yang terakhir, sebenarnya sama je. Tetapi Allah SWT telah perintahkan bumi sebelah sini untuk jauh sikit, bumi sebelah sana dekat sikit. Yang bumi yang baik itu supaya mendekat. Kalau tidak, sama saja, tengah-tengah. Seolah-olah Allah SWT lah yang memutuskan. Kalau ikut hakim ini betul-betul saja pun tak selesai. Sebab dia akan apa? Tengah-tengah. Macam mana lah? Nak apa? Siapa nak ambil? Jadi Allah SWT apabila telah menerima taubat lelaki tadi, pembunuh tadi, Allah SWT telah jadikan apa? Bumi itu lebih dekat kepada negeri yang dia nak tujui. Jadi malaikat rahmatlah yang berhak untuk mengambilnya. Faedah daripada riwayat ini, bahawa apabila seseorang itu telah bertaubat kepada Allah SWT dengan ikhlas dan Allah telah menerima taubatnya, Allah akan tanggung. Tanggung apa? Allah akan tanggung permasalahan orang ini. Terutama sekali dalam bab apa ni, orang yang menuntut-nuntut terhadap orang ini. Jadi kalau dalam kes kita ni, dalam bab malaikat lah. Tapi kalau kita lihat dosa orang membunuh ini, orang ini telah membunuh nyawa. Dan kita tahu bahawa orang yang membunuh nyawa ini, dia kena apa? Dia adalah dosa terhadap manusia. Dan antara syarat dosa terhadap manusia, mesti nak kena apa? Mesti bereskan dengan manusia dulu. Tidak boleh setakat apa? Aku tahu kepada Allah SWT. Jadi hak manusia dia kena bereskan. Bukanlah maknanya dia boleh selamat begitu saja. Tetapi ulama mengatakan, oleh kerana dia telah bunuh orang, nyawa dah tak ada, macam mana dia nak pulangkan balik orang yang dah dibunuh? Jadi itu satu. Dan kedua, kemungkinan orang ini tidak mampu nak pulangkan hak orang yang telah dibunuh. Mungkin dia kena bayar apa? Dia kena bayar diat kan? Kalau paling kurang pun dia kena bayar diat. Tapi dia tak buat. Jadi kata ulama, sebabnya adalah dia tak mampu. Mungkin dia tidak mampu melakukan perkara demikian. Jadi oleh itu tetap kita katakan, kalau seseorang itu boleh memulangkan hak manusia setelah dia bertaubat, itu wajib dilakukan demikian. Kalau tidak, dia tetap akan dia dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang ini, kenapa tidak ada hitungan baginya, bagi dosa-dosanya? Sebab dia tidak mampu melakukannya, ataupun dosanya tidak memungkinkan dia membayar hak-hak orang yang telah dibunuhnya. Baik, kalau hukum orang yang telah membunuh 100 orang, apa hukumnya dalam agama Islam? Bunuh dia dengan bunuh 100 orang daripada keluarga dia, 99 orang daripada keluarga dia, tetap kena bunuh apa? Dia seorang saja. Baik. Kalau ini adalah pampasan, maknanya bukan kisos, maknanya diat saja, berapa banyak diat dia kena bayar? 99 dia kena bayar? Jawabnya tidak. Dia kena bayar apa? Ini satu je. Pasal waktu tu baru dia bertaubat. Sama dengan orang yang berzina. Alhamdulillah. Kalau dia berzina satu kali, dia kena hukum had satu kali. Kalau dah ditangkap lah. Kalau dia berzina berkali-kali, baru dia bertaubat, baru dia kena tangkap, dia tetap kena hukum satu kali. Lihat macam mana hukum Allah SWT. Sebab tu kita dalam hal ni, kita boleh ambil pelajaran. Anak buat salah, atau siapa buat salah, anak murid buat salah, dah banyak kali pukul, dah banyak kali curi. Berapa kali? 5 kali hutan. Ataupun salah dia beza-beza. Kira-kira ada 10 kesalahan. Inilah, itulah, buat bising, loncat dalam kelab, apa semuanya. Satu tu satu rutan. Semua kita lepuk sekali. Kalau dah 100. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kena tangkap, satu kali saja. Untuk satu dikira sebagai satu kesalahan. Tapi kalau kita dah sebat, misalnya besoknya dia buat lagi, atau hari tu juga buat lagi, lagi sekali, walaupun 10 kali dalam satu hari, menunjukkan bahawa apa tu, antara sebab hukuman dalam Islam adalah apa ni? Memberi kesedaran dan juga kafarat bagi dirinya saja. Walau bagaimanapun dalam hal menghukum anak-anak ini, kita tak boleh buat dia macam hukum apa ni pidana ya mahkamah. Jangan pakai rutan besar punya rutan nak pukul orang apa ni, orang isap dadah punya. Orang isap dadah ataupun pengedar dadah apa hukum ni dalam Islam? Dalam negeri apa? Dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Kalau dalam Islam, negara Islam juga dibunuh kan? Negara Islam semua bunuh orang yang mengedar dadah. Sebab dia sama seperti apa? Seperti pemburu. Mungkin-mungkin dia lebih bahaya daripada pembunuh. Dia boleh bunuh lebih ramai orang daripada apa ni, orang yang betul-betul bunuh. Sebab dadah atau apa ni membunuh. Baik. Itu secara ghalibnya. Sebab tu hukum dalam Islam dia dikiaskan sebagai orang yang buat kerusakan ke atas muka bumi ini, al-hirabah. Jadi hukumnya adalah membunuh. Itu pun mereka lihat apa ni dadah yang diedarkan. Jadi kalau kuantiti dia sikit untuk mungkin makan dia seorang ke dua orang, itu mungkin tak sampai terlepas daripada apa? Hukum bunuh, betul tak? Kalau dah banyak, ini bukan nak makan sendiri, ini nak apa? Ini nak bunuh orang. Dia nak kasih pada orang lain. Dah bawa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo satu belakang kereta penuh kat dalam. Jadi yang itu nak bunuh orang, sebab tu dia dibunuh. Jadi itu betul bertepatan dengan hukum, hukum Islam. Hatta negeri bukan Islam pun beramal dengan hukum ini. Hatta negeri yang waktu menolak hukum kapital ni, iaitu hukum pembunuhan ni, dia juga melakukan hal demikian. Tak ada jalan lain. Antara faedah yang terdapat dalam hadis ini adalah kelebihan seorang alim atas seorang abid, yakni orang yang banyak ibadat. Itu kita nampak jelas daripada hal ini ya. Sebab itu bila seseorang itu nak belajar, belajar daripada orang yang alim, jangan belajar daripada orang yang yang soleh. Jadi kalau boleh orang yang alim lagi soleh. Dulu sekali biasanya begitu, orang alim biasanya dia dia soleh. Orang yang soleh tak semestinya dia alim. Bila buka mulut macam-macam hadis palsu dia keluarkan. Bila buka mulut macam khurafat dia keluarkan. Oh ini rupanya dia. Dia nyemu macam ni. Baik, tapi nampak je, nampak baik. Bila puasa-puasa je macam tak pernah berbuka. Hari yang tak boleh puasa pun dia puasa. Itu masalah dia. Jitu juga solat nampak macam tak stop-stop solat. Tak, tak boleh solat pun dia solat. Nampak sah ini adalah orang yang hanya hanya banyak beribadat sahaja. Jadi orang macam ini kita elakkan, ambil daripada daripada ini. Jadi bertaubat adalah satu yang dituntut walaupun bagaimana besar dosanya sekalipun. Tak ada yang menghalangi daripada dosa. Tidak ada yang menghalang daripada apa ni taubat walaupun dosanya besar sekalipun. Jadi itu kita boleh dapat daripada apa ni hadis ini. Ada apa-apa soalan? Apakah cara kita membenci orang kafir selain daripada dalam hati kita membenci? Apa soalannya? Soalannya apa? Apakah cara-cara lain untuk membenci orang kafir? Cara membenci orang kafir asalnya semuanya daripada hati. Masalah wala dan bara ni, cinta dan benci ni, semuanya dah asalnya daripada daripada hati. Itu wajib hukumnya. Kalau tidak, kita tak beriman. Ataupun kalau kurang kita dalam bab cinta dan benci ini, maknanya iman kita akan kurang. Baik. Kemudian daripada sudut perbuatan-perbuatan ini dia ada diterangkan ulama dengan amat panjang, sekurang-kurangnya 10 contoh wara' dan bara'. Baik. Jadi antara yang tak beri salam pada mereka, tidak boleh apa tu apa ni apa tu memuji dan mengagungkan mereka dan sebagainya. Banyak lagi lah. Dan kerja dengan diri mereka tu pun ada ada syarat-syaratnya. Jadi jangan sampai kerja dia akan buat apa ni menghinakan diri kita, itu semua tak boleh. Kemudian begitu juga apa ni tinggal dengan mereka pun ada syarat-syaratnya. Jadi hal ini memang panjang lebar disebutkan. Jadi, biasanya kita tak kita fokus kepada apa daripada sudut akidahnya dulu. Sebab akidahnya sendiri sudah ada masalah pada zaman kita. Dah terlanjur kita buka cerita ni. Sebab sekarang orang-orang daripada luar negeri yang konon-kononnya progresif di kalangan ulama ke mufti dijemput ke negeri ini. Kemudian bila dia buka mulut dia cerita bahawa apa ni tak boleh kita benci dengan orang yang bukan Islam, tak boleh benci dengan Tuhan-Tuhannya. Baik, itu satu hal. Bukan itu saja, bahkan kita mesti apa ni anggap bahawa mereka itu semua di atas jalan yang benar. Ibarat orang-orang yang ada dalam kotak gelap, kat luarnya ada cahaya matahari, dan dalam kotak tu ada apa? Lubang-lubang. Jadi cahaya matahari hanya masuk melalui lubang-lubang. Jadi setiap orang yang ada kat dalam kotak tu apa ni mengikut cahaya yang ada kat lubang dia. Jadi hakikatnya mereka ikut cahaya yang sama. Hakikatnya mereka apa? Mereka ikut cahaya yang sama. Jadi mereka semua betul lah, tak ada yang salah. Nak dengar lah cerita Black Box ni. Ada berapa tahun dahulu kau tak suka khabar. Ini kekufuran yang nyata. Jadi adakah macam tu? Maksudnya orang yang sembah Allah SWT dekat masjid sama dengan orang yang sembah apa juga dekat tempat ibadat lain, di gereja, sinagognya, di temple dan sebagainya. Adakah maknanya mereka semua ikut cahaya daripada kutab? Pertama sekali kita katakan mereka memang betul lah, awak cakap orang bukan Islam ada dalam kotak hitam, memang betul. Itu semua dalam kotak gelap. Tapi orang Islam ada dalam kotak ke? Tak ada. Orang Islam kat mana? Kat luar kotak tu. Orang Islam dah ada petunjuk. Jadi kalau dia kata kita pun ada kat dalam kotak, sebab kita pun tak ada, tak ada petunjuk. Kita masih mencari-cari satu kesilapan yang besar. Dan zaman dan baru-baru ni dikatakan bahawa apa ni jalan yang agama-agama ni ibarat apa kunci-kunci. Kita ada pintu, ada mata kunci kan? Ha. Jadi kunci ada banyak ke sikit? Ha. Dia kata kunci boleh ada banyak, kita boleh duplicate kunci. Ha. Jadi kalau awak pakai kunci ni awak boleh buka. Kalau awak pakai kunci ni pun boleh buka, betul tak? Dalam satu rumah tu kadang-kadang mak bapak ada kunci, adik-beradik pun ada kunci juga kan? Ha. Semua boleh buka, semua masuk juga. Kunci apa maksudnya? Dan pintu apa maksud mereka? Pintu syurga. Apa agama pun juga boleh masuk syurga. Asalkan kunci dia pakai apa? Dia pakai dia, dia ikut perintah Allah SWT. Dia buat baik, akhlak baik, moral. Sekarang ada moral society tu. Tahu kan? Moral society yang buat tu bukan orang bukan Islam. Orang Islam dia pakai nama moral society. Pelik gitu. Nanti kita terperanjat juga ni dengar. Jadi mereka mengatakan seolah-olah apa ni? Bukan seolah-olah, bahawa memang betul bahawa kita boleh masuk syurga dengan apa agama juga. Ini satu kekufuran yang nyata. Kita akur bahawa agama mengajar kebaikan, ya. Tapi yang membezakan agama Islam dengan yang lain bukan hanya kebaikan. Kebaikan, kebaikan yang paling membezakan antara Islam dengan agama lain satu saja, iaitu tauhid. Semua agama mencirikan Allah SWT kecuali Islam. La ilaha illallah. Siapa tak la ilaha illallah, tidak mentauhidkan Allah SWT, dia tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga. Orang ini boleh kata pada kita, awak siapa awak? Tuhan ke? Ada hak masukkan orang dalam syurga? Orang Islam masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Kan yang ada hak untuk masukkan orang dalam syurga adalah Allah SWT. Mana tahu, mana awak tahu kalau Allah nak masukkan orang Kristen ke masuk syurga kerana dia buat baik. Sampai macam gitu sekali. Kita katakan kita tak ada hak nak masukkan orang dalam syurga ataupun nak tahan orang daripada masuk syurga. Yang ada hak adalah Allah SWT. Dan Allah SWT telah khabarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW, Allah cuma masukkan orang yang mentauhidkannya saja dalam syurga. Dan orang kafir, orang musyrikin, tak kira apa warna agama dia, apa jalan dia, semua tak akan dapat masuk syurga melainkan orang yang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara serius. Jadi sebelum kita nak cerita pasal tadi apa cara-caranya nak benci ke apa tu semua, kita jangan cerita tu dulu saya rasa. Kita baik cerita pasal apa ni?